السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، الحمد لله pada malam hari ini kita kembali berkumpul dalam kajian rutin kita yang membahas kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, karya salah seorang ulama besar dari mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau adalah seorang Al-Hafiz ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى. Dan kita masih melanjutkan pembahasan dari hadis-hadis yang disebutkan dalam kitab Zakah, dalam bab sedekah tatawu', dalam bab sedekah yang sifatnya tatawu' atau nafilah atau sunnah. Dan pada malam hari ini kita memasuki hadis yang berikutnya setelah kita menjelaskan tentang hadis Abu Sa'id bin Khudri radhiyallahu an yang menyebutkan kisah Zainab istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma yang ingin bersedekah. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menganjurkan kepada Zainab untuk menyedekahkan kepada suaminya dan kepada anaknya. Zawjuka zawjuki wa waladuki ahaqqu man tasaddaqti bihi alaihim. Bahwa suamimu demikian pula anakmu lebih berhak engkau bersedekah kepada mereka, karena mereka termasuk orang yang membutuhkan. Kemudian kita masuki hadis yang berikutnya. Berkata Al-Hafiz Abdul Fadl Ahmad bin Ali Ibn Hajar Al-Asqalani Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا Dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "La yazalu ar-rajulu yas'alu an-nasa." La yazalu. Senantiasa ar-rajulu, kalau diterjemahkan seorang lelaki, namun di sini sifatnya umum, bukan yang dimaksud di dalam hadis ini khusus bagi kaum lelaki, namun sifatnya umum mencakup lelaki demikian pula wanita, sehingga kita terjemahkan seseorang. La yazalu ar-rajulu, senantiasa seseorang itu, yas'alun nasa, meminta dan meminta kepada manusia. Yani meminta apa yang ada di tangan manusia dari harta-harta mereka. Mengemis. Hatta ya'tiya yawm al-qiyamati, hingga dia datang pada hari kiamat nanti, walaysa fi wajhihi muz'atu rahmin. Dia datang pada hari kiamat dalam keadaan di wajahnya tidak terdapat muz'ah. Muz'ah, mim yang didhammah, zain yang disukun. Muz'atu. Ada sebagian mengatakan boleh dikasrah miz'ah. Miz'atu. Yang masyhur di dhammah. Dan maknanya adalah al-qit'ah al-yasirah, potongan kecil, kadarnya seperti sesuatu yang bisa dikunyah. Walaysa fi wajhihi muz'atul lahmin, dia datang menghadap pada yaumul qiyamah dalam keadaan di wajahnya tidak terdapat sedikit pun dari potongan daging. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, "Man sa'ala an-nasa amwalahum takatsuran." Barang siapa yang meminta kepada manusia, yaitu harta-harta mereka, dengan tujuan takatsuran, dengan tujuan untuk memperbanyak harta melebihi kebutuhannya, untuk memperkaya diri. Jadi bukan karena dia butuh, bukan karena dia kekurangan, namun dia meminta harta manusia, dia mengemis dengan apa yang dimiliki oleh manusia, tujuannya adalah takatsuran, untuk memperkaya diri, untuk memperbanyak hartanya. Fa innama yas'alu jamra, maka sesungguhnya dia hanya meminta bara api. Yani balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak dia meminta yang tujuannya adalah untuk memperkaya diri, untuk memperbanyak harta, maka pada hakikatnya dia meminta al-jamr, bara api. Yani ancaman dari Allah Subhanahu wa taala berupa siksaan, bara api yang akan menyentuhnya, yang akan membakarnya. Falyastaqilla aw liyastakthir. Falyastaqil aw liyastakthir. Maka hendaknya yastaqil, maksudnya jika dia ingin, maka dia mengambil sedikit, akada qalilan. Wa in syaa'a akada katsiran. Apabila dia ingin, yastaqil, silakan dia mengambil banyak. Semakin banyak kamu mengemis, maka semakin banyak pula engkau mengumpulkan darah api yang akan menyiksamu pada yaumul qiyamah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Di dalam hadis ini, ma'asyar ikhwan rahimakumullah, setelah sebelumnya Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan tentang keutamaan seorang yang bersedekah, seorang yang suka memberi, al-yadul ulya khairu min al-yadis sufla, tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Setelah beliau menyebutkan keutamaan-keutamaan bersedekah, maka beliau menyebutkan dua hadis ini yang menjelaskan tentang hukum orang yang suka meminta-minta. Hukum orang yang mengemis, meminta apa yang ada di tangan manusia. Mengemis apa yang ada di tangan manusia. Ini apa hukumnya? Maka pada dua hadis ini menjelaskan tentang hal tersebut. Hadis yang pertama yaitu hadis Abdullah bin Umar, la yazalu rajul yas'alun nas, senantiasa seseorang itu meminta kepada manusia, yakni harta-harta mereka atau bahagian dari harta mereka, hingga dia datang pada yaumul qiyamah dalam keadaan di wajahnya tidak ada sepotong daging pun. Tidak ada sepotong daging. Menunjuk kenapa? Kalau seorang datang menghadap pada yaumul qiyamah, tidak ada daging di wajahnya. Tengkorak. Menunjukkan kehinaan. Menunjukkan direndahkan kedudukannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diterangkan oleh Al-Qadhi sebagaimana disebutkan oleh Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, ma'nahu ya'ti yawmal qiyamati zalilan saqifan la wajah lahu indallah. Maknanya adalah dia datang pada yawmal qiyamah dalam keadaan hina, jatuh kedudukannya, tidak ada wajah baginya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Qadhi rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa yang dimaksud seorang akan datang pada yaumul qiyamah dalam keadaan di wajahnya tidak ada sepotong daging, maksudnya dia hina. Jadi dia mentakwil hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu ini, dan beliau menganggap bahwa hadis ini tidak syarat wahir, namun yang dimaksud walaysa fi wajhihi muz'atu lahm, di wajahnya tidak terdapat sepotong daging pun. Hadis ini menunjukkan bahwa yang dimaksud orang tersebut akan menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan Allah menghinakannya, merendahkannya, tidak punya kedudukan sama sekali. Sebagaimana halnya ketika dia di dunia, dia hina. Dia menghinakan dirinya, merendahkan dirinya di hadapan manusia. Maka dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hina pada yaumul qiyamah. Wa qila huwa ala zahirih. Ada pendapat yang mengatakan hadis ini syarat zahir. Hadis ini dihukumi syarat zahir. Fayuhsyar wa wajhuhu azmun la lahma alaih. Dia dibangkitkan pada yaumul qiyamah sementara wajahnya itu bagaikan tengkorak, hanya tulang. Tidak ada dagingnya. Uqubatan lahu, sebagai hukuman terhadapnya. Wa alamatan lahu bidzambihi, dan sebagai tanda akibat dosa yang dia perbuat. Hina talaba wa sa'ala biwajhihi, ketika dia meminta, ketika dia mengemis, memperlihatkan wajahnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis yang lain. Bil'uqubati fil a'dha' allati kanat biha al-ma'asi. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka dengan anggota-anggota tubuh mereka yang ketika anggota tubuh itu melakukan perbuatan kemaksiatan. Lalu kata beliau, wa hadza fi man sa'ala li ghairi darurah. Su'alan manhiyan anhu. Dan hadis ini celaan yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam bagi seorang yang meminta bukan karena dalam kondisi darurat. Dia meminta, dia mengemis dengan cara yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis yang berikutnya. Jadi yang dimaksud seseorang terus meminta di sini, meminta dalam cara dia sebenarnya berlebihan. Kebutuhannya ada, nafkahnya ada. Namun dia meminta hanya untuk mencari kekayaan. Hanya untuk mendapatkan harta yang lebih. Jadi dia bukan karena miskin, dia bukan karena fakir. Dan pendapat yang kedua ini yang disebutkan oleh Qadhi, bahwa hadis ini secara zahir bahwa yang dimaksud orang itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan wajahnya itu tengkorak, tidak ada daging, sebagai bentuk kehinaan dan tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menghinakannya. Al-Muhallab rahimahullah taala itu contoh kepada pendapat yang kedua ini, bahwa hadis ini difahami secara zahir. Hadis ini difahami secara zahir. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam Fathul Bari. Dan beliau mengatakan, wa ila anna sirra fihi anna asy-syamsa tadnu yawm al-qiyamah. Fa idza jaa'a la lahma bi wajhihi kanat adiyatu asy-syamsi lahu akthar min ghairihi. Nah, kata Al-Hafidz menukil dari Al-Mu'allaf bahwa hadis ini secara zahir difahami secara zahir bahwa dia datang dalam keadaan tidak berdaging di wajahnya. Mengapa demikian? Kata beliau menjelaskan sebab pada hari kiamat nanti ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, matahari didekatkan di kepala-kepala mereka. Nah, ketika dia datang dalam keadaan kepalanya tengkorak, tidak ada daging yang menutupinya, maka itu lebih menyiksa dia, semakin menyakitkan dia sebelum dia dilemparkan ke dalam neraka. Ya, sehingga dia merasa lebih sakit daripada yang lain, karena tidak ada daging yang melindungi dirinya, sehingga dia semakin tersiksa. Sehingga kesimpulannya bahwa di sini ada dua pendapat para ulama dalam memahami hadis ini. Dan yang zahir wallahu taala alam, asalnya hadis ini dibawa kepada makna yang zahir. Yang zahir yang disebutkan dalam hadis ini bahwa dia datang dalam kondisi tidak berdaging. Maka kita paham secara zahir sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sebagai hukuman baginya. Disebabkan karena dia suka meminta apa yang ada pada orang lain, suka mengemis. Padahal dia tidak kesulitan. Dia memiliki nafkah, dia cukup kebutuhannya. Namun dia melakukan itu tatakkuran. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang kedua. Ini juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kata beliau, wal muradu bihi man sa'ala tatakkuran. Wa huwa ghani. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah orang yang mengemis meminta untuk memperbanyak harta, untuk memperkaya diri, padahal dia kaya, berkecukupan. La tahillu lahu shadaqah. Tidak halal baginya sedekah. Wa amma man sa'ala wa huwa mudtarr, fadzalika mubahun lahu, fala yu'aqabu alayhi. Adapun seorang yang meminta karena memang dia dalam kondisi butuh dalam kondisi darurat, maka yang demikian diperbolehkan. Dan dia tidak terkena hukum yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa sallam ini. Dan yang semisal dengan hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Al-masail kuduhun yadda'u biha ar-rajulu wajhahu, faman syaa'a abqa 'ala wajhihi wa man syaa'a tarak illa an yas'ala ar-rajulu dha sultani aw yas'ala fil amri la yajidu minhu budda. Meminta-minta itu adalah kuduh. Yang dimaksud kuduh yaitu bekas cakaran, ya, yang ada di wajah. Ya, ketika seorang mencakar, itu membekas di wajah, itu bekas. Itu namanya kuduh. Disebut juga khudush. Kuduh. Kata Nabi SAW, orang yang meminta, orang yang mengemis, itu seperti bekas cakaran atau bekas gigitan di mana seorang mencakar wajahnya. Maka siapa yang ingin, dia biarkan terus tinggal di wajahnya. Maksudnya, kalau dia ingin terus menjadi seorang pengemis, meminta, tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin banyak pula cakaran di wajahnya, dia biarkan seperti itu. Orang syaitan. Dan barang siapa ingin, dia tinggalkan. Bekas cakar yang ada di wajah, tentu ini adalah keburukan. Seorang ketika wajahnya buruk, banyak apa hal-hal yang merusak wajahnya, dia malu untuk memperlihatkan kepada orang lain. Maka seperti itu pula seorang pengemis. Semakin dia mengemis, maka semakin banyak bekas cakaran di wajahnya, yang semakin menyebabkan dia hina, dia rendah kedudukannya di dunia dan di akhirat. Siapa yang ingin, dia tinggalkan, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, illa ayyasala ar-rajulu dha sultan, kecuali apabila seseorang meminta kepada penguasa. Ya, yakni untuk diberikan dari baitul mal, baitul malil muslimin. Aw yas'ala fil amri la yajidu minhu budda, atau dia meminta sesuatu yang memang dia terpaksa untuk melakukannya. Dia harus melakukan itu karena kondisi. Maka ini tidak tercela. Orang yang seperti yang tercela apabila seorang mengemis tujuannya adalah takatsur, memperbanyak harta. Ya. Baik pengemis tingkat rakyat jelata atau pengemis tingkat tinggi. Ada juga pengemis dari kalangan elit politik, ada juga pengemis-pengemis elit, ada juga pengemis tingkat bawah. Maka hadis ini ma'asyar ikhwan rahimakumullah menunjukkan diharamkannya seseorang meminta-minta, mengemis dengan tujuan at-takatsur, sebagaimana kita sebutkan tadi. Jangan dikira semua yang ada di jalan itu yang meminta-minta, yang mengemis, benar-benar mereka itu miskin, fakir. Tidak demikian, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Tidak sedikit di antara mereka mungkin kaya raya, punya kekayaan. Nah, ngemisnya di Jakarta, lalu kemudian dia bangun rumah di kampungnya. Bangun rumah di kampungnya. Kalau Jakarta kota besar, keuntungannya besar. Sampai ada yang berpenghasilan dari pengemis itu, dalam tempo 15 hari, dia menghasilkan 25 juta. Manajer kalah gajinya. Manajer kalah. Hah? Bekerja di Pertamina, bekerja di Chevron, atau yang semisalnya, kalah. 15 hari 25 juta, sebulan 50 juta. Ada yang mengemis, ketika ditanya, kamu kenapa ngemis? Untuk cicil mobil anak saya. Masya Allah. Cicil mobil. Yang ngasih aja belum tentu punya mobil. Yang ngasih. Nah. Subhanallah. Di mana-mana. Terprogram. Ya. Lahan-lahan untuk ngemis itu. Sudah ada lahannya. Kamu di sini. Kalau ada orang lain yang datang situ ngemis di situ, tidak mendapatkan restu dari sekumpulan ini, mafia ini, maka tidak diperbolehkan. Subhanallah. Nah, yang seperti ini ma'asyiral rahimakumullah tercela. Sehingga kadang-kadang membingungkan ini orang pura-pura apa? Benar-benar dia fakir, benar-benar dia miskin. Sebagian mereka menampakkan diri seperti seorang yang betul-betul fakir, tidak punya apa-apa. Jadi ada pakaian untuk ngemis. Ya. Jadi kalau sudah selesai sore atau malam, yang lain pulang dari kerja, dia pulang dari ngemis, pakaiannya berubah. Ya. Ternyata punya mobil, mobil mewah. Nah, belanjanya kalau di mana? Di tempat-tempat beli pakaian yang mahal, luar biasa. Tapi keesokan harinya, tangannya puntung, kakinya dihilangkan, pakaiannya compang-camping, duduk sambil terbungkuk-bungkuk, atau menggesekkan dirinya, padahal pendusta. Nah, ini ma'asyiral rahimakumullah fenomena yang ada. Dan itu bukan hanya di Indonesia, tapi hampir di seluruh dunia. Hampir di seluruh dunia, bahkan di tanah haram. Di tanah haram. Para pengemis entah datang dari mana mereka. Anak-anak berjejer di situ. Ya. Sambil teriak-teriak tangannya di. Seperti orang puntung padahal dimasukkan ke dalam. Lalu teriak-teriak. Alibaba, Alibaba. Allahu musta'an. Lalu orang berikan. Nah, akhirnya menimbulkan pertanyaan, apa hukum memberi uang kepada orang-orang yang kita ragu? Ini orang, apakah benar dia seorang yang fakir, orang miskin, yang layak untuk diberi sedekah atau tidak? Ada sebuah pertanyaan yang disampaikan kepada Al-Lajnah, Al-Zaimah. Pertanyaannya sebagai berikut. Intasharat adatul tasawul fil kathir min biladil muslimin. Telah menyebar kebiasaan mengemis di kebanyakan negeri-negeri kaum muslimin. Wa bi khasatin fil masajid wa dura'in. Lebih terkhusus lagi di masjid dan di pondok-pondok pesantren. Alhamdulillah di ma'had kita kelihatannya aman. Ya. Nah. Saya melihat banyaknya para pengemis itu di Yaman. Luar biasa. Luar biasa. Pengemis menyebar di mana-mana. Saya baru turun dari pesawat. Baru turun menginjakkan kaki di Yaman. Mengikuti rute dari bandara, naik angkot ke mana? Babul Yaman. Turun dari angkot yang sudah diikuti pengemis. Anak-anak, perempuan, laki-laki. Subhanallah, minta terus. Ya. Saya cuma bingung ngasih apa ketika itu. Ya, saya enggak ngasih. Ya. Uang saya uang rupiah, sebagiannya dolar. Belum punya uang real. Kalaupun punya uang real, takut nanti kebanyakan ngasihnya. Nah, menyebab di lampu-lampu merah, wanita-wanita pakai cadar tapi ngemis. Allahu musta'an. Ya. Di masjid-masjid, hampir di seluruh masjid yang ada di Yaman, hampir di seluruh masjid, ada saja yang ngemis. Sholat lima waktu, setiap pagi sholat ada yang berdiri. Alhamdulillah tidak ada kebiasaan itu di negeri kita, tapi di Yaman menyebar. Selesai sholat gini, ada yang berdiri di depan. Ya ikhwan, rumah saya kebakaran, anak saya meninggal, ya ya. Nah, kasihani saya ikhwan. Nah, setelah itu sudah selesai dia ngomong, ya mundur ke dekat pintu masjid, gelar sorban. Nah, padahal mungkin dia kaya. Apalagi kalau diketahui ada cacatnya, masyarakat Yaman, masya Allah, dalam masalah memberi sedekah, semangat. Saya pernah melihat ada orang, betul dia cacat, hilang satu kakinya. Itu subhanallah, penuh itu di sorbannya, uang real Yaman. Orang beri sedekah kepadanya. Bayangkan kalau itu setiap hari, masya Allah. Mungkin dia orang kaya raya. Wallahu a'lam. Nah, ini apa hukumnya? Menyebar para pengemis di masjid-masjid, di pondok-pondok pesantren. Fala yakadu imam yukhbil 'ala al-musallim biwajhihi aqibat salam hatta yasib mutasawwil aw akthar amama shufuf. Baru saja selesai imam, selesai mengucapkan salam, selesai salat, dia menghadap kepada para makmum. Pada saat itu juga bangkit seorang pengemis atau bahkan lebih, dua orang di depan shaf. Fayaridu halatah, lalu dia mengungkapkan tentang kondisinya. Wa rubbama tabaka liyumila alqulub wa yastahwid 'alayha. Dan boleh jadi dia kadang-kadang menangis atau pura-pura menangis untuk menarik hati kaum muslimin agar kasihan kepadanya. Wa huwa yas'alu almuslimin al-auna wal musa'ada. Dia meminta kepada kaum muslimin agar diberi bantuan. Sa'iduni ya ikhwan, beri bantuan kepada saya wahai ikhwan. Ini banyak sekali. Ya. Bahkan di sebagian masjid-masjid kecil di Arab Saudi pun ada yang seperti ini. Tapi biasanya orangnya dari Yaman juga. Diteliti orang Yaman juga. Nah, meskipun mungkin kita tidak mengingkari, kadang-kadang ada yang benar-benar kondisinya dia fakir, kondisinya dia miskin. Warubbama tawahar bi annahu mustala bi'aha huwa min hadari. Dan kadang-kadang dia menampakkan diri bahwa dia terkena penyakit, terkena musibah, padahal tidak demikian. Wa hadzal amru yu'addi idafatan ila at-taghrir bil muslimin wa akhdhi amwalihim bighairi haqq ila at-tashwish على الذاكرين الذين يأتون بأذكار السنة عقب الصلاة. Maka ini menyebabkan, ditambah ini juga menyebabkan kaum muslimin tertipu, harta mereka diambil dengan cara yang tidak hak, juga mengganggu orang-orang yang sedang berzikir, yang mereka berzikir setelah salat. فَيَقْطَعُ عَلَيْهِمُ الْمُتَسَوِّلُ ذِكْرَهُمْ. Maka pengemis ini memutus zikir kaum muslimin yang mereka sedang berzikir setelah selesainya salat. Wa yushawwish dhihnahum, dan merusak konsentrasi mereka. Fala yakadu ya'rif ahadu ma dzakar wa la nasi, sehingga kadang-kadang orang tidak mengetahui zikir apa yang sudah dia ucapkan, mana yang dia lupakan. Kenapa? Karena konsentrasi tertuju kepada orang yang sedang menceritakan tentang perihalnya. فهل يا سماحة الشيخ من بأس في أن يحذر الإمام المصلين من إعطاء من هذه صفته من المتأولين؟ Maka apakah tidak mengapa wahai syekh, apakah bermasalah kalau imam itu menyampaikan kepada orang-orang yang sholat di masjid tersebut peringatan untuk tidak memberikan kepada orang-orang yang seperti ini sifatnya dari kalangan para pengemis yang hanya berpura-pura padahal tidak demikian. Wa idza ghalaba 'ala dhanni kadhibul mutasawwil fa hal yajuzu tardahu min al masjid? Apabila nampak bahwa ternyata orang ini berdusta, menyamar menjadi seorang pengemis, apakah boleh diusir dari masjid? Fa hal yu'tabaru tahdhirul muslimin min ba'd al mutasawwilin wa hadzuhum 'ala 'adami i'ta'ihim lima qad yadhhar min fasadi da'wahum yu'tabaru min al-nahri alladhi naha Allah 'ibadahu 'anhu biqawlihi wa amma as-sa'ila fala tanhar. Apakah ketika kaum muslimin memberi peringatan dari sebagian para pengemis tersebut dan menganjurkan kaum muslimin untuk tidak memberikan pada mereka disebabkan karena kerusakan yang jelas yang ada pada mereka, apakah ini tidak termasuk ke dalam larangan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa ammas saila fala tanhar. Adapun orang yang datang meminta kepadamu, mengemis kepadamu, jangan engkau bentak dia. Apakah tidak termasuk ke dalam ayat ini? Wa akhiran mal maqsud bizajr aw an-nahr fil ayatil karimah. Dan akhirnya apa yang dimaksud hardikan yang disebutkan dalam ayat tersebut? Wa ma hiya sifatus sa'il alladhi la yajuzu nahruhu. Lalu apa ciri-ciri orang yang meminta yang tidak boleh dibentak? Afiduna afadakumullah. Maka jawaban dari al-lajnah ad-da'imah, pimpinan Samahatul Syekh Abdul Aziz Abdullah Nibaz rahimahullah ta'ala, mereka menjawab, yajuzu su'alun nasi syai'an minal mal lilmuhtaji alladhi la yajidu ma yakfih. Diperbolehkan seseorang untuk meminta kepada orang lain dari harta mereka bagi orang yang membutuhkan, yang dia tidak mendapat sesuatu yang mencukupi kebutuhannya. Wala yaqdiru ala takassub. Ah, perhatikan ini syarat-syarat yang disebutkan oleh Syekh. Dan dia tidak mampu berpenghasilan. Jadi pertama dia benar-benar miskin, fakir, ya, kekurangan kebutuhan untuk melanjutkan kehidupannya, nafkahnya. Yang kedua, dia tidak mampu berpenghasilan. Seperti mungkin dia karena dia cacat, buta misalnya, atau cacat di bagian salah satu tubuhnya yang menyebabkan dia tidak mampu bekerja. Ya, dia tidak mampu berpenghasilan. Maka diperbolehkan, kata beliau. Fayas'alun nas biqdara ma yasuddu hajatahu faqat. Maka dia meminta kepada manusia sesuai kadar yang bisa menutupi kebutuhannya itu saja. Sekadar untuk menutupi kebutuhannya. Itu saja. Begitu dia selesai, dia merasa cukup, selesai. Selesai dia mengemis. Jadi mengemis itu, meminta-minta itu karena kebutuhan mendesak. Bukan dijadikan sebagai pekerjaan tetap. Sebagai rutinitas. Sebagai mihnah. Wa amma ghairul muhtaj aw al muhtaj alladhi yaqdiru ala at-takassub fala yajuzu lahu al mas'alah. Adapun orang yang tidak membutuhkan, artinya dia punya kelebihan, atau orang yang butuh tapi dia mampu berpenghasilan, maka tidak boleh baginya meminta-minta. Wa ma ya'khudhuhu min an-nas fi hadhihi al-halah haramun 'alayhi. Dan apa yang dia peroleh dari manusia dalam kondisi seperti ini, meminta-minta dengan tujuan memperbanyak harta, meminta-minta padahal dia mampu berpenghasilan, dia mampu bekerja, maka haram baginya ketika dia mengemis. Di hadis Qabisah bin Mukharib al-Hilali radhiyallahu anhu qal, berdasarkan hadis Qabisah bin Mukharib, hadis ini nanti akan disebutkan oleh Al-Hafiz pada beberapa hadis yang berikutnya dalam bab yang sama. Hadis Qabisah al-Hilali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, tahammaltu habala, aku sedang memikul tanggungan. Ya, habala itu adalah tanggungan seseorang ketika dia hendak mendamaikan antara dua orang yang bertikai atau dua kelompok yang bertikai. Ya, kaitannya masalah harta misalnya, di mana kelompok A menuntut kelompok B, kalau tidak melunasi maka dapat menyebabkan terjadinya pertumpahan darah. Maka seseorang datang untuk mendamaikan. Nah, di antara cara mendamaikannya di mana si A dipenuhi tuntutannya, yaitu diberikan apa yang dia minta, harta sekian. Nah, sehingga orang yang bersifat sebagai muslih yang berusaha mendamaikan ini, dia menanggung tanggungan tersebut. Ini namanya hamalah, tahammaltu hamalah. Maka aku pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as'aluhu fiha. Aku bertanya kepada Nabi tentang hal ini. Faqala sallallahu alaihi wasallam aqim hatta ta'tiyana sadaqah fa na'mur laka biha. Maka tetaplah kamu di sini sampai datang kepada kami sedekah. Lalu aku, kami akan memerintahkan kamu mengambil sedekah tersebut lalu mendamaikan mereka dan menyelesaikan tanggungan itu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Qabithah, wahai Qabithah, innal mas'ala la tahil illa li ahadi thalatha. Sesungguhnya meminta-minta itu tidak dihalalkan kecuali satu di antara tiga keadaan. Rajulun tahammal hamala fahallatahu al-mas'ala hatta yusibaha thumma yumsik. Seseorang yang menanggung sebuah tanggungan, maka dihalalkan baginya meminta hingga dia menyelesaikan tanggungan tersebut, lalu dia menahan diri. Jangan dia melanjutkan meminta-minta. Ini yang pertama. Yang kedua, wa rajulun asabathu ja'iha ijtahad ma lahu. Seseorang yang tertimpa musibah ja'iha. Ya, yang dimaksud ja'iha yaitu musibah yang bukan datang dari manusia tersebut, seperti kebakaran atau banjir atau hal-hal yang menyebabkan rusaknya harta benda, gempa bumi, itu namanya ja'iha. Seseorang tertimpa musibah, ya, musibah alam menyebabkan rusaknya harta bendanya. Fahallat lahul mas'ala hatta yusiba qiwaman min 'aysh. Maka dihalalkan baginya untuk meminta hingga dia yusiba qiwaman min 'aysh, yani hingga dia menutupi kebutuhannya, mencukupi kebutuhannya. Yang ketiga, wa rajulun asabathu faqa. Seseorang yang tertimpa kemiskinan. Tertimpa kemiskinan. Hatta yaqula thalathatun min dhawil hijjah min qawmih. Hingga ada tiga orang yang berakal, orang yang baik dari kaumnya itu mengatakan, laqad asabat fulanan faqa. Jadi ada yang menyaksikan, ada yang bersaksi bahwa si fulan ini memang benar-benar dia ini miskin. Si fulan ini fakir, orang ini perlu untuk mendapatkan bantuan. Ada yang menyaksikan, mempersaksikan tentang kefakirannya, tentang kemiskinannya. Nah, fahallat lahul mas'ala hatta yusiba qiwaman min 'aysh. Maka dihalalkan baginya meminta hingga dia menutupi kebutuhannya, yakni mencukupi kebutuhannya. Nah, setelah itu dia menahan diri. Fa ma siwahunna minal mas'alati ya qabithah fa suhtun ya'kuluha sahibuha suhta. Maka apa yang selain dari itu, dari meminta-minta wahai qabithah, adalah suhtun, yakni penghasilan yang haram, di mana seorang memakannya dengan cara yang haram dan tidak ada berkahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, An-Nasa'i, Abu Dawud. Demikian pula hadis Nabi alaihi salatu wassalam, man sa'ala an-nasa takatsuran fa inna ma yas'alu jamra. Barang siapa yang meminta harta manusia, tujuannya adalah untuk memperbanyak harta, memperkaya diri, maka sesungguhnya dia meminta bara api. Sebagaimana telah disebutkan hadis riwayat Imam Muslim. Demikian pula hadis, inna sadaqa la tahillu li ghaniyyin wala li dhi mirratin sawi. Sesungguhnya sedekah itu tidak dihalalkan bagi orang yang berkecukupan, dan tidak pula bagi seorang yang mirrah, orang yang memiliki kekuatan, yang mampu bekerja, yang mampu berpenghasilan. Tidak dihalalkan bagi mereka bersedekah atau menerima sedekah. Apa? Menerima sedekah atau meminta-minta. Hadis riwayat Al-Khamsah, yani Ahmad dan Ashabus Sunan, kecuali Ibn Majah dan An-Nasa'i. Lalu beliau mengatakan, wal wajib munasahatuh. Maka wajib menasihati mereka-mereka ini yang berpura-pura, mereka yang berkecukupan, akan tetapi tetap saja menjadikan mengemis itu sebagai profesinya. Wa 'ala al-ulama bayanu hadha lin-nas fi khutab al-jum'ah wa ghayriha. Dan wajib bagi para ulama menjelaskan ini kepada manusia dalam khutbah-khutbah Jumat dan yang lainnya, menerangkan kepada manusia, memberi peringatan kepada mereka. Wa fi wasailil i'lan, demikian pula di wasailil i'lan, di koran-koran. Ya, alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan pemerintah kita. Ya, jadi ada peraturan. Biasanya tiap daerah punya peraturan tersendiri, perda yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, dilarang memberi sumbangan. Iya kan? Siapa yang memberi sumbangan di lampu merah, di jalan-jalan, maka dia akan dikenakan denda. Sebagian peraturan mengatakan sampai 20 juta. Bahaya memberi kepada orang-orang yang ada di jalan itu. Ada yang sampai menetapkan peraturan, siapa yang ketahuan 50 juta. Belum lagi kurungan, penjara sekian hari atau sekian bulan. Nah, tujuannya adalah untuk menutup pintu munculnya kelompok-kelompok yang telah terorganisir, memanfaatkan anak-anak, memanfaatkan para wanita, ya, berjalan-jalan di pinggir jalan untuk mengemis, meminta-minta. Nah, ternyata manfaat yang terbesar dirasakan oleh bosnya, oleh pimpinan kelompoknya. Ini masyarakat warahmatullah, kenyataan yang ada. Maka hendaknya diberi peringatan kepada kaum muslimin, apalagi kalau sudah pemerintah yang turun tangan bahkan melarang kaum muslimin, ya hendaknya tidak memberikan kecuali dalam kondisi kita mengetahui secara pasti bahwa orang ini benar-benar membutuhkan bantuan. Adapun larangan atau harjikan kepada orang yang meminta, yang dilarang dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma sa'il fala tanhar. Adapun orang yang meminta atau orang yang bertanya, jangan engkau menghardiknya, yang dimaksud adalah zajruhu wa raf'us sawti alaihi. Yang dimaksud adalah menghardiknya dan mengangkat suara terhadapnya. Wa huwa yashmalu as-sa'il al-mal wa as-sa'il al-ahkam syar'iyyah. Dan ini ayat ini mencakup as-sa'il, yang dimaksud adalah orang yang meminta harta, orang yang meminta-minta, dan juga mencakup di dalamnya orang yang bertanya tentang hukum-hukum syar'i. Apabila ada orang datang kepadamu bertanya tentang sesuatu, jangan engkau menghardiknya. Lalu kata beliau, lakinna hadza la yamna'u irsyad as-sa'il al-mukhti fi su'alihi. Akan tetapi ini tidak mencegah untuk mengarahkan orang yang meminta-minta dalam keadaan dia bersalah dalam permintaannya atau dalam pertanyaannya. Wa munafahatuhu bil hikmah wal ma'idatil hasanah, dan memberi nasihat kepadanya dengan cara yang hikmah dan nasihat yang baik. Ini fatwa dari Al-Lajnah Da'imah. Demikian pula Al-Allamah Ibn Baz rahimahullah ta'ala dalam fatwa beliau, ketika beliau ditanya zahiratu at-tasawwul muntashara fi kathir min al-bilad, bahwa fenomena mengemis itu menyebar di banyak negara, ma hukmul imtina'an at-tasaddum ala ulaika al-mutasawwilin, apa hukum mencegah diri dari memberi sedekah kepada mereka yang mengemis, li'annana na'lamu hal hum muhtajuna haqqan am annahum muhtalun, karena kita tidak mengetahui apakah mereka ini orang yang betul-betul membutuhkan atau hanya berdusta, berpura-pura. Haitsu sabaqa anna katsiran minhum laysa fi hajah, sementara kita mengetahui banyak di antara mereka sebenarnya tidak dalam kondisi butuh, bukan orang miskin. Walakin ittakhadhu min at-tasawwuli 'amala fama al-wajibu tujahahum, akan tapi mereka menjadikan mengemis itu sebagai profesi, maka apa kewajiban kita dalam menghadapi mereka? Kata beliau, as-sunnah as-sadaqatu 'alaihim idza kunta la ta'rifu ahwalahum aw ta'rifu annahum fuqara. Yang sunnah, kata beliau, ini fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullah, adalah bersedekah kepada mereka, kalau engkau tidak mengetahui keadaan mereka, artinya tidak nampak bahwa ini terorganisir, apa terorganisir, tidak nampak bahwa ini adalah kelompok yang sudah diatur sedemikian rupa, engkau tidak mengetahui. Secara zahir dia datang, dia secara zahir adalah seorang yang fakir, seorang yang miskin, nampak darinya kemiskinan tersebut, dan nampak bahwa dia bukan orang yang mampu bekerja, bukan seorang yang punya kemampuan untuk bekerja, berpenghasilan, atau engkau mengetahui secara pasti bahwa mereka fakir, maka yang sunnah beri sedekah kepada mereka. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala memuji kaum mukminin yang bertakwa, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'il wal mahrum, dan orang-orang dalam harta mereka ada hak yang telah diketahui bagi orang yang meminta atau orang yang tidak meminta namun dia miskin. Fa asna 'alaihim bi'ta'i as-sa'il wal mahrum wa huwa al-faqir, maka Allah Subhanahu wa taala memuji mereka ketika mereka memberi kepada orang yang meminta, memberi kepada orang yang fakir. Hada huwa sunnah, ini yang sunnah, kata beliau. Idza kunta ta'rifu anna faqir tu'tihi aw la ta'lamu halah, apabila engkau mengetahui dia miskin, fakir, maka engkau berikan. Atau engkau tidak mengetahui keadaannya, dia datang secara zahir menampakkan diri sebagai seorang miskin, maka asalnya tidak mengapa engkau berikan. Amma idza kunta ta'lamu anna ghani fa innaka tansahuhu wa tasturuhu wa tubayyin lahu annahu la yajuz, adapun jika engkau mengetahui dia berkecukupan, maka nasihati dia namun tutupi aibnya, dan engkau menjelaskan kepadanya bahwa ini hal yang tidak diperbolehkan. Maka kesimpulannya, orang yang mengemis itu ada tiga keadaan. Yang pertama, sa'ilun ta'rifu annahu ghani la yu'ta, orang yang datang kepada meminta sementara engkau mengetahui dia berkecukupan, maka tidak diberi. Wa sa'ilun tajhalu halahu yu'ta, dan orang yang datang meminta engkau tidak mengetahui keadaan hakikatnya, maka tidak mengapa diberi. Wa sa'ilun ma'ruf annahu faqir yu'ta, dan yang ketiga, seorang yang meminta dan diketahui secara pasti dia adalah seorang fakir, maka tidak mengapa diberikan. Tidak mengapa diberikan. Kecuali dalam kondisi tentu ada perkara yang lain yang kita sebutkan tadi, kaitannya dengan ta'atu ulazil umur, taat kepada penguasa, ya, untuk tidak memberikan para pengemis itu di tempat-tempat mereka berkeliaran, di jalan-jalan. Nah, yang apa, yang ini biasanya merupakan bagian-bagian yang terorganisir dan ada peraturan pemerintah, maka hendaknya kita tidak melakukan hal tersebut. Alhamdulillah kita bisa bersedekah dari arah yang lain. Orang-orang miskin, orang-orang fakir banyak di sekitar kita, banyak. Bahkan kita mengetahui secara meyakinkan bahwa mereka fuqara. Ya, apalagi jika kita mengetahui di antara mereka fuqara tapi ahli sunnah, mereka tentu lebih berhak untuk diberi bantuan. Ya, semoga dengan itu semakin mengokohkan mereka dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan memberi semangat kepada mereka untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini insyaallah, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tempat kerja saya mengadakan family day. Apa itu? Hari keluarga, ya. Keluar kota, di mana kegiatan itu hanya keliling-keliling kota. Dan di mana dari karyawan yang wanita berangkat tidak bersama mahram dan terjadi ikhtilaf. Apakah saya boleh ikut? Jangan. Jangan ikut. Apakah kalau saya pergi atau ikut, apakah saya mendapat dosa dikarenakan tidak mengingkarinya? Nah, apabila engkau tidak terjatuh ke dalam perbuatan dosa, dalam arti yang tidak terjerumus ke dalam ikhtilaf atau yang semisalnya, Nah, hanya sekedar keluar kota, tidak nampak untuk dikatakan bahwa dia berdosa. Namun kalau yang dimaksud di sini bahwa dia di situ bergabung dalam kemungkaran dalam keadaan dia tidak mengingkarinya, iya, maka dia berdosa. Allah musta'an. Apa saat anda ingin bertanya apa hukumnya membangun kotak infak di masjid maupun di rumah makan, mohon dijawab. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang diingkari oleh para ulama. Syekhuna Mughbil Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala itu menulis risalah khusus Zammul Mas'alah, tercelanya meminta-minta. Saya kira sudah diterjemahkan risalah beliau ini. Nah, asal hukumnya tercela ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan juga merendahkan kedudukan kaum muslimin di tengah orang-orang kafir. Masuk ke mall, kotak infak yayasan ini, ya, alhamdulillah enggak ada yayasan as-salaf. Kotak infak masuk ke hipermarket misalnya atau di mall-mall, masuk kotak infak Pondok Ibnu Qayyim, aduh, memalukan. Ya, dan itu yang biasanya melakukan hizbiyun. Tak perlu kita ikut ikutan untuk melakukan hal-hal tersebut. Tercela. Dan menyebabkan kaum muslim itu rendah. Rendah. Ada enggak di mal-mal itu kotak infak untuk gereja? Saya belum pernah lihat ini. Kalau mereka ngemis biasanya lebih elit daripada kaum muslimin. Kalau kaum muslimin, Allah musta'an. Ada sebagian mereka memanfaatkan bangun masjid, teriak-teriak di pinggir jalan. Teriak-teriak, mutar ini, terus ngomong. Entah apa yang disampaikan. Tujuannya adalah orang menyumbang. Nah, ada yang seakan-akan ada semacam unsur pemaksaan. Meskipun tidak nampak itu paksaan, tapi seperti mendesak orang supaya orang itu menyumbang. Hal-hal yang seperti ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak sepantasnya dilakukan oleh kaum muslimin. Tidak sepantasnya. Akhirnya menjadi fenomena yang sifatnya apa ya, umum di tengah-tengah kaum muslimin. Ada yang mencari sumbangan dari rumah ke rumah, door to door, minta sumbangan pakai peci, perempuannya pakai jilbab, ya, atas nama yayasan tertentu atau organisasi tertentu yang didatangi secara umum, bahkan orang kafir pun didatangi. Nah, akhirnya orang-orang kafir menganggap kaum muslim itu rendah. Nah, kalau ada orang datang ke rumah mereka atau datang ke toko mereka pakai gamis, pakai peci, dianggap wah ini datang paling minta sumbangan ini. Ya. Enggak tahu kalau orang berjubah banyak orang kayanya, ya. Enggak tahu kalau orang berjubah banyak orang kaya, tapi karena fenomena yang seperti ini, banyaknya orang-orang yang mengatasnamakan dirinya pondok pesantren atau yayasan yatim piatu atau yang semisalnya, yang suka meminta-minta, berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, mengemis, menaruh kotak-kotak infak di masjid-masjid, di mal-mal, di pasar, dan di mana saja. Ya. Akhirnya merendahkan kedudukan kaum muslimin. Apalagi di saat mereka memakai atribut Islam, menampakkan diri sebagai seorang muslim, pakai jubah, pakai gamis, direndahkan oleh orang-orang kafir. Ya. Identik dengan orang-orang yang datang minta sumbangan. Seperti itu keadaannya. Ya, biasanya orang datang minta sumbangan pakai jilbab dan pakai peci, pakai gamis. Jadi jangan kita merendahkan diri kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, tak perlu ada kotak-kotak infak tersebut. Ketika ada kejadian, ada yang dibutuhkan, sudah sampaikan kepada ikhwan. Ya, alhamdulillah itu yang kita lakukan selama ini. Ikhwan yang memang mereka dikenal ingin bertawun, silakan. Tawun bertawun di atas kebaikan dan untuk kelancaran acara-acara tertentu, misalnya di antara ikhwan saling ta'awun. Wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan. Nah, dalam acara daurah atau mungkin ada orang butuhkan, atau ketika ada di antara ikhwan kita yang butuh bantuan, ya, lalu kemudian kita menggalang bantuan di antara sama ikhwan, wallahi itu lebih terjaga, lebih meninggikan status kita sebagai seorang muslim, ya, tidak menyebabkan kita terjatuh ke dalam hal-hal yang tidak sepantasnya. Saya kira sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.